السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله معاشر المسلمين عزني الله وإياكم jamaah salat maghrib yang semoga kita dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Kita kembali membaca tafsir Al-Quran Taisir Al-Karimir Rahman li Syekh Abdul Rahman Nasir Al-Si'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebelum kita masuk untuk membaca tafsir dari beliau rahimahullah, silakan ya, saya kasih kesempatan kepada ikhwah dua atau tiga orang untuk membacakan surat Al-Kafirun. Ya, silakan dua atau tiga orang mencoba untuk membaca surat Al-Kafirun dengan suara yang keras. Ya, mungkin dari antum, Abu Bih ya, silakan dibaca Al-Kafirun dengan hafalan ya. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. عابدون ما ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ya, silakan yang lain yang mau nyoba. Baru satu orang, tiga orang lah minimalnya. Ada yang mau nyoba ya? Dibaca dengan suara keras atau dihafalkan ya. Dihafalkan. Nah. Ya, alhamdulillah. Ya, irfa, suara terus diangkat suaranya yang keras. La a'budu ma la dipanjangkan. Hasan, jazakallahu khaira. Satu lagi silakan, siapa? Sebelah kiri ada yang mau nyoba? Ayo, silakan. Bu Alfi baca. Dengan hafalan kalau hafal. Iya. Yeah. Bismillah. Ahsan, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Ya. Baik, kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita terjemahkan dulu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dari berhala-berhala. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak menyembah apa yang kami sembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ana abidum ma'abadtum. Dan kami tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan tidak pula kalian menyembah apa yang kami sembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku. Itu kurang lebihnya makna daripada surat Al-Kafirun. Sebelum itu, seperti biasa akan kita sampaikan beberapa mukaddimah yang semoga bermanfaat. Yaitu yang pertama terkait dengan surat Al-Kafirun ini, apakah termasuk surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, atau Madaniyah yang diturunkan setelah Nabi alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ibnu Katsir rahimahullah taala, di antara imam ahli tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, berpendapat bahwasanya surat Al-Kafirun adalah termasuk surat Makkiyah, diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah. Bahkan beliau menukilkan adanya ittifaq, kesepakatan akan hal ini. Juga Ibnu Athiyah menukilkan adanya ittifaq bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah, turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah. Juga pendapat ini sebelumnya adalah pendapat salaf, diantaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Juga satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Juga pendapatnya Al-Hasan dan juga Ikrimah rahimahumullah. Hanya saja di sana ada pendapat yang lain yang berpendapat bahwasanya surat ini Al-Kafirun adalah surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ini diantara satu riwayat yang diriwayatkan dari pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Ibnu Abbas memiliki dua pendapat. Ternukilkan dari beliau dua riwayat. Satu riwayat mengatakan bahwasanya Al-Kafirun adalah Makkiyah, tapi riwayat yang lain mengatakan bahwasanya dia Madaniyah. Juga pendapatnya kedua ini dipilih oleh Qatadah dan juga Ad-Dhahhak rahimahumullah. Dan surat ini memiliki beberapa sebutan atau nama. Di antaranya surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Juga dinamakan dengan suratul kafirun. Suratul kafirun. Juga terkadang disebut dengan suratul ikhlas. Ya, kenapa? Karena surat ini, surat Al-Kafirun bersama surat Qul huwallahu ahad, itu mewujudkan keikhlasan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sisi yang berbeda penekanannya. Kalau surat Al-Ikhlas dari sisi ilmunya tentang rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah, asma wa sifat. Sedangkan surat Al-Kafirun berkaitan dengan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan menafikannya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid ada dua macam. Yang pertama tauhid amali, tauhid yang berkaitan dengan amalan. Tauhid ibadah nama lainnya. Ini dimuat dan dikandungi oleh surat Al-Kafirun. Dan yang kedua, tauhid ilmi. Tauhid yang berkait dengan ilmu. Dan ini dikandungi oleh surat Qul huwallahu ahad. Ya. Dan diantara nama yang lain yang disebutkan juga oleh para ulama dari surat ini adalah bahwasanya surat ini Al-Kafirun bersama surat Al-Ikhlas disebut dengan Al-Muqashqishataini. Al-Muqashqishataini. Al-Muqashqishah. adalah yang membebaskan. Maksudnya dua surat yang membebaskan seseorang dari kesyirikan. Apabila seseorang memahami ya dua surat ini kandungannya dan mengamalkannya, insya Allah dia akan selamat dan terbebas dari kesyirikan yang merupakan dosa terbesar. Ya, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam an-nar. Kemudian di antara perkara yang perlu diketahui juga, bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah sempurna kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, mengikhlaskan agama hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak cukup titik sampai di sini, harus dilengkapi dengan perkara kedua, yaitu berlepas diri dari ahlu syirik, para pelaku kesyirikan, kekufuran, dan juga keyakinan-keyakinan mereka, ajaran-ajaran mereka, agama-agama mereka. Ya. Dengan dua perkara ini, tauhid seseorang menjadi sempurna. Yang pertama, mengikhlaskan agama hanya bagi Allah semata. Yang kedua, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini sebagaimana dikandungi di dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami utus atas setiap umat seorang rasul. Apa misi mereka? "An i'budullaha wajtanibut taghut." Agar beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini ikhlas dalam beribadah. Dan tinggalkanlah at-taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini al-bara'ah minasy-syirki wa ahlih. Berlepas diri dari ahlu syirki dan kesyirikannya. Juga di antara ayat yang menunjukkan kepada dua perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsak bil-'urwatil wuthqa lan fisama laha." Siapa yang dia mengkufuri taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, kemudian dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh yang bisa menyampaikan dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Ya. Dan dua surat ini adalah mengandungi dua perkara ini, al-ikhlas, ikhlasul ibadah lillah Subhanahu wa taala, dan juga al-bara'ah minasy-syirki wa ahlih. Oleh karena mulianya dua surat ini, Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas, dikarenakan kandungannya berupa tauhidullah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat, riwayat Muslim, disebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan salat sunnah qabliyah fajar, maka beliau senantiasa membaca ya padanya dua surat ini. Pada rakaat pertama beliau membaca Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun." Kemudian pada rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Juga di antara salat yang seringkali beliau baca di situ dua surat ini adalah salat ba'diyah maghrib. Itu juga disunahkan untuk kita membaca dua surat ini, Al-Kafirun bersama Al-Ikhlas. Juga rakaat kedua dan ketiga dari salat witir. Ya, rakaat pertama yang disunahkan pada salat witir adalah dengan membaca apa? Al-A'la. Yang kedua dengan membaca Al-Kafirun. Yang ketiga dengan membaca Al-Ikhlas. Kemudian juga dua rakaat tawaf, beliau senantiasa membaca dua surat ini. Ini semua menunjukkan ihtimam beliau sallallahu alaihi wasallam, perhatian yang sangat serius dari beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap dua surat ini karena kandungannya yang sangat agung dan mulia, yaitu ikhlasul ibadah lillah hi ta'ala wal bara'a minasy-syirki. Ya. Memurnikan ibadah semata bagi Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya menciptakan kita, yang memberikan kepada kita segala macam fasilitas hidup di dunia ini. Ya. Kemudian di antara perkara yang sepertinya perlu juga untuk kita sampaikan adalah terkait dengan sebab turunnya ayat ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, sebagian ulama melemahkannya dan sebagian yang lain mensahihkannya. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menghasankannya. Hadis riwayat Ibn Jarir, juga Ibn Abi Hatim dan juga At-Tabrani dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Anna Quraisyan da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'tuhu malan fayakunu aghna rajulin bi Makkah." bahwasanya kaum Quraisy, kaum musyrikin Quraisy menyeru, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepadanya harta benda yang sangat banyak sehingga dia menjadi orang yang terkaya di Mekah. Menawari juga kepada beliau untuk dinikahkan dengan perempuan tercantik di suku Quraisy. Iya. Kemudian mereka juga kaum musyrikin siap apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran mereka untuk mereka berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngikut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Hadza laka indana ya Muhammad, ini dari kami wahai Muhammad." Iya, seandainya engkau mau melakukan apa yang kami inginkan, kami akan berikan kepadamu harta sebanyak-banyaknya, wanita cantik terpilih ataupun pilihan dari Makkah ini. Dan juga kami siap menjadi pengikut kalian dengan syarat, lihat. Wa kuffu an shatmi alihatina, agar engkau tidak mencerca, tidak menghina sesembahan-sesembahan kami, berhala-berhala kami, lat uzza manat. Wa la tadhkuruha bi syarrin. Dan syaratnya jangan engkau cerca berhala-berhala kami dan tidak menyebut-nyebutnya kecuali dengan kebaikan, pujian. Kalau kamu tidak setuju juga dengan tawaran ini, ya, maka kata mereka akan kami tawarkan tawaran yang lain. Dan padanya ada kebaikan bagimu katanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hiya?" Apa itu? Qalu na'budu ilahana sanah, Allat wal Uzza wa na'budu ilahaka sanah. Kata mereka, ya, "Ta'budu ilahana sanah." Engkau beribadah kepada ilah-ilah kami selama setahun, yaitu Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya dari berhala-berhala yang diibadah oleh kaum Quraisy. Setelah itu tahun berikutnya kami akan beribadah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hatta anzur ma ya'tini min Rabbi." Saya akan menunggu berita wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. "Faja'a al-wahyu min 'indillahi min al-lawhil mahfuz." Maka turunlah wahyu dari Allah dari Lauhul Mahfuz, yaitu surat Al-Kafirun. "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliy din." Yang berisi al-bara'ah, yang berlepas diri dari kaum musyrikin dan peribadatan yang selama ini mereka lakukan. Juga turun ayat setelahnya ataupun ayat berikutnya yang berisi perintah pula untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. "Qul afa ghairallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun." Katakanlah kepada mereka kaum musyrikin, apakah kepada selain Allah kalian perintahkan untuk aku beribadah wahai orang-orang yang bodoh? Orang-orang yang bodoh adalah mereka, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itu adalah ajhalu annas, ajhalul jahilin, orang yang terbodoh, terdungu, yang mereka berbuat kesyirikan, kekufuran. Bagaimana tidak? Dalam kondisi dia tahu bahwasanya penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan segala kebutuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur alam semesta Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berikan ibadahnya kepada selain Allah. Ini adalah sebodoh-bodoh pemikiran. Juga ayat yang lain turun pula, "Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Bahkan hanya Allah saja yang hendaknya kalian sembah, dan jadilah kalian orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara asbabun nuzul yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir di dalam tafsir-tafsir mereka. Kemudian kita masuk kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nusannif rahmatullahi taala alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون, كتب لي رحمه الله dalam tafsirnya, قل للكافرين معلنا ومصرحا, sampaikanlah kepada orang-orang kafir secara terbuka, terang-terangan dan tegas. Tidak perlu basa-basi. Ini dalam kondisi Rasulullah lemah di Mekah. Allah perintahkan untuk mengucapkan ucapan ini kepada kaum kufar yang dalam kondisi mereka kuat. Iya. Qul lil kafirin, katakanlah kepada orang-orang kafir, meskipun di sini arah pembicaraannya kepada kaum kufar Quraisy, hanya saja kata para ulama mencakup seluruh kaum kafir, apakah dari kaum musyrikin di masa beliau ataupun di masa-masa setelahnya. Kalangan Yahudi masuk di dalamnya, Nasara juga masuk di dalamnya, kaum ateis pun masuk di dalamnya, masuk di dalam khitab ini, pembicaraan ini. Wahai orang-orang kafir, semua orang kafir masuk di dalamnya tanpa terkecuali. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaih, "Kullu kafirin yajibu an tunadihi biqalbika wa bilisanika in kana hadira litatabarra minhu wa min ibadatihi." Nah, ini di antara faedah penting dari beliau rahimahullahu taala. Setiap orang kafir wajib untuk kamu seru, wajib untuk kamu panggil dengan hatimu minimalnya, atau dengan lisanmu ketika kamu berhadapan dengannya, ketika kamu melihatnya. Ucapkanlah ucapan ini ketika kita melihat orang kafir, meskipun dengan lisan kita. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ila akhiril ayah. Apa tujuannya? Litatabarra minhu, agar kamu berlepas diri darinya dan dari agamanya, agar kamu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berlepas diri dari darinya dan dari agamanya. Wa min ibadati, dan agar kamu berlepas diri dari peribadatan yang dia lakukan, sehingga jangan sampai ada dalam hati kita keriduan, ya, rasa cinta ketika kita berjumpa bertemu dengan orang kafir. Jangan kita ucapkan dalam hati kita, wahai orang kafir, meskipun dia dalam kondisi bermuamalah secara duniawi, yang itu boleh, tetap dalam hati kita prinsip ini kita tegakkan, kita ucapkan, wahai orang kafir, ya, sesungguhnya aku tidak akan beribadah kepada sesembahanmu sebagaimana kamu pun tidak beribadah kepada sesembahanku Allah Subhanahu wa taala, ila akhirih. Demikian kata beliau rahmatullahi taala alaih. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dari berhala-berhala. Maksud dari ucapan ini adalah tabarra mimma kanu ya'buduna min dunillah, hendaknya engkau berlepas diri dari segala apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum musyrikin itu juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Noda-noda syirik yang ini membatalkan ya peribadatan tersebut dan menjadikannya sebagai sesuatu yang sia-sia, bukan ibadah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aghna ana aghna syuraka an syirki man saya adalah sekutu yang paling tidak butuh kepada sekutu-sekutu yang lain." Ya. Saya adalah sesembahan yang tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Siapa saja yang dia ya berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun, maka saya tinggalkan dia dengan ibadah yang dia kerjakan, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam dengan dosa yang sangat besar. Kata beliau rahimahullah, wala antum ma'abiduna ma'a'bud, dan kalian pun tidak beribadah kepada apa yang aku sembah, itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'adami ikhlasikum lillahi fi ibadati, karena kalian tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mengira bahwasanya orang musyrik itu tidak kenal Allah. Kenal mereka, sangat kenal. Wal in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Seandainya kau tanya mereka kaum musyrikin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengahnya, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi ini, saya, mereka akan mengatakan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, mereka pun beribadah kepada Allah. Hanya saja ibadah rusak, dikotori dengan kesyirikan-kesyirikan. Inilah yang menyebabkan mereka halal darahnya diperangi oleh Rasul dan para sahabatnya. Ketika ditanya mereka mengapa mereka menyembah berhala-berhala, maka mereka mengatakan, liyuqarribuna ilallahi zulfa, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah berhala-berhala ini melainkan agar, lihat, berhala-berhala ini mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tujuannya. Ya. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Tujuannya adalah agar berhala-berhala ini mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah, karena mereka mengetahui bahwasanya berhala-berhala ini dulunya adalah sosok manusia yang soleh, yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa dirinya kotor, tidak pantas untuk langsung meminta kepada Allah, sehingga mereka jadikan berhala-berhala ini ya sebagai perantara antara diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah cap mereka sebagai kekufuran ataupun sebagai orang-orang yang kafir karena perbuatannya ini ya. Kepada orang yang pendusta dan juga kufur, sehingga kita harus hati-hati ya dalam ibadah, jangan sampai kita itu ke dalam kesyirikan dalam kondisi kita tidak sadar ya. Kata beliau rahimahullah, fa ibadatukum lahu al muqtarinatu bisyirki la tusamma ibadatan. Ibadah-ibadah kalian wahai kaum musyrikin kepada Allah yang disertai dengan kesyirikan tidaklah dinamakan ibadah. Jadi yang namanya ibadah, dikatakan ibadah ketika terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama keikhlasan, murni dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma karrara dhalika liyadulla al-awwalu ala adami wujudil fi'li. Kemudian Allah ulang di sini. Ya. Antum perhatikan di sini ayatnya. Ayat yang kedua dan yang ketiga diulang. Ayat yang kedua diulang dengan yang keempat. Ayat yang ketiga diulang dengan yang kelima. Apa bedanya? Apa fungsinya? Thumma karrara dzalika, kemudian Allah ulang ayatnya. Ada yang persis lafadznya seperti wala antum abiduna ma a'bud, ini persis ayat yang ketiga dengan yang kelima. Ada yang persis maknanya seperti ayat yang kedua dengan yang keempat, la a'budu ma ta'budun dengan wala ana abidu ma abadtum, persis dari sisi makna meskipun ada sedikit perbedaan dalam susunan bahasa Arabnya, yang satu jumlah fi'liyah, yang satu jumlah ismiyah. Apa fungsinya? Agar yang pertama menunjukkan adami wujudil fi'li ya, agar kalimat yang pertama menunjukkan makna tidak adanya perbuatan, yakni bahwasanya kaum muslimin ataupun Rasulullah bersama kaum muslimin tidak akan menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Demikian pula kalian wahai kaum musyrikin, kaum kufar, tidaklah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ada pun yang kedua diulang, ala anna dzalika qad sara wasfan laziman, untuk menunjukkan bahwasanya seperti ini sudah menjadi sifat yang melekat, yaitu sifat yang melekat pada Rasulullah dan kaum mukminin adalah mereka sama sekali dan tidak akan pernah beribadah dan menyembah berhala-berhala yang disembah oleh mereka kaum musyrikin. Dan sebaliknya mereka pun kaum musyrikin, di antara sifat yang melekat pada mereka adalah mereka tidak akan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana masih banyak ucapan-ucapan yang bukan di dalam tafsir, dalam faedah pengulangan dua ayat ini, ayat yang kedua dan yang ketiga diulang dengan yang keempat dan kelima. Di antara mereka ada yang menyebutkan bahwasanya faedah dari diulangnya dua ayat ini adalah at-ta'kid, untuk memberikan penekanan. Iya, penekanan. Seperti kalau seseorang berbicara, demi Allah saya tidak akan pergi ke pasar, diulang dua kali, demi Allah saya tidak akan pergi ke pasar, ini menunjukkan penekanan makna, dia sungguh-sungguh tidak akan pergi ke pasar ya. Demikian pula katanya ayat ini yang diulang untuk menunjukkan ta'kid, penekanan. Agar apa tujuannya? Agar tujuannya mereka orang musyrikin, orang kafir putus asa dari mengajak kaum muslimin menyembah berhala-berhala mereka ya. Juga ada yang berpendapat dengan pendapat yang lain, di antaranya pendapat yang dikaitkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu bahwasanya kalimat yang pertama itu maknanya lampau, kalimat yang kedua ya, dua kalimat yang pertama maknanya lampau, dua kalimat yang kedua maknanya mustakbal yang akan datang. Berarti terjemahnya kurang lebih ya, dahulu dan sekarang kami tidak beribadah kepada sesembahanmu. Demikian pula kalian kaum musyrikin dahulu hingga sekarang tidak menyembah sesembahan kami. Kemudian dua ayat berikutnya, dan nanti sampai akhir hayat kami tidak akan menyembah sesembahanmu, demikian pula kalian tidak akan menyembah sesembahanku. Nah, itu maknanya kurang lebih. Berkait dengan waktu, satu menunjukkan waktu yang telah lampau, dan yang lain menunjukkan waktu yang akan datang. Ada juga yang membalik sebaliknya. Yeah. Dan di antara ucapan atau pendapat yang cukup bagus juga adalah ucapannya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah. Bahwasanya dua ayat yang pertama ini maksudnya menafikan perbuatan, karena disebutkan dengan fi'il la a'budu fil mudhari'. Iya. Menafikan fi'il yang maknanya adalah bahwasanya kami tidak akan menyembah sesembahan kalian sebagaimana kalian pun tidak akan menyembah sesembahan kalian. Ini makna atau makna dari dua ayat yang pertama. Sedangkan makna dari dua ayat yang kedua itu maknanya adalah nafyul qabul, menafikan kerelaan dan penerimaan. Maknanya ya, kami tidak akan terima, kami tidak akan ridha untuk menyembah sesembahan kalian sebagaimana kalian pun tidak akan terima, tidak akan ridha untuk menyembah sesembahan kami. Ya, demikian ya, di antara ucapan-ucapan mereka ahli tafsir ketika menafsirkan ya dua ayat yang diulang ini ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, dari kaum kufar terhadap sesembahan kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya katanya bahwasanya hal itu telah menjadi sifat pada masing-masingnya, sifat yang melekat pada diri kaum mukminin ya, adalah tidak akan menyembah berhala-berhala, dan sifat yang melekat pada kaum kufar adalah tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya dikecualikan mereka-mereka yang masuk Islam ya. Walihada mayyaza bainal fariqaini, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala membedakan dan memisahkan antara dua golongan ini, ahlul iman dan ahlul syirk, dengan ucapannya di akhir ayatnya, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan ad-din di sini keyakinan, agama, millah. Iya. Ada juga sebagian mereka yang menafsirkan ad-din di sini al-jaza, balasan. Karena ad-din diantara maknanya adalah balasan. Berarti maknanya, kalau ad-din diterjemahkan dengan amalan ataupun balasan, ya, baik kalian balasan amalan kalian dan baik kami balasan amalan kami. Lakum dinukum, baik kalian, agama kalian, itu agama kesyirikan, kekufuran. Waliyadin, dan bagiku, agamaku, agama Islam, agama tauhid. Ini seperti ucapan Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau, qul kullu ya'malu ala shakilatihi, katakanlah semuanya beramal sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ada yang beramal di atas tauhid, ada juga yang beramal di atas kesyirikan. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun, kalian berlepas diri dari amalan kami dan kami pun berlepas diri dari amalan kalian. Ya, demikian tafsir yang singkat dari beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahmatullahi taala alaihi. Ya. Di antara faedah yang sangat berharga dan penting untuk kita perhatikan dari surat yang cukup pendek ini adalah yang pertama, wujubul bara'ah minal kufar awil musyrikin, wajib untuk kita berlepas diri dari kaum kufar dan kaum musyrikin, berlepas diri dari orang-orangnya dan juga ajaran agamanya. Dan di sini ada bantahan yang sangat pelak ya, atas mereka-mereka golongan yang berupaya untuk mendekatkan, untuk menyatukan agama-agama, sinkretisme agama. Ini sungguh satu kebatilan yang sangat batil, kekufuran yang sangat kufur, bertentangan sama sekali dengan nas-nas yang sangat banyak. Yang sangat disayangkan terkadang munculnya sinkretisme agama ini adalah dari orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, Dan terkadang juga na'udzubillah bisa berdalil dengan Al-Qur'an. Ya, di mana mereka letakkan ayat ini? Lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun ila akhirih. Di mana mereka letakkan? Juga di mana mereka letakkan ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami diinan fala yuqbala min. Siapa yang dia mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana juga dia tempatkan firman Allah Subhanahu wa taala, innad diina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang hak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dan juga di mana dia letakkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Iya. Kalian tidak akan mendapati mereka-mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi loyal, cinta kepada musuh-musuh Allah, meskipun dia karib kerabatnya, anak istrinya, tidak akan kalian dapatkan. Iya. Sedangkan mereka-mereka golongan yang sesat dan menyesatkan ini mengatakan semua agama baik, tujuannya baik surga, hanya saja caranya berbeda-beda. Sok bijak mereka. Di antara juga, ya di antara kelompok yang sesat dan semisal ini adalah kelompok liberalis. Ini juga telah jatuh ke dalam kesesatan yang sangat jauh. Ya, beragam penyimpangan yang sangat jauh, kekufuran. Na'udzubillah. Itsumma na'udzubillah. Di antara faedah berikutnya dari surat yang agung dan mulia ini adalah wuduhul khitabi wal bu'du 'anil mudahana fid din. Kita dalam berbicara dengan orang-orang kafir dan musyrik harus tegas, menjauhi basa-basi dengan mereka dalam masalah agama. Jangan mengalah dalam masalah agama, enggak boleh. Haram. Kalau masalah dunia mengalah, bagus, terpuji. Kalau dalam masalah agama, enggak boleh kita. Katakan bahwasanya agama kalian batil, menyimpang. Hanya Islam agama yang hak. Kemudian juga di antara faedah berikutnya bahwasanya aslul ibadah wal ikhlas wal bara'ah minasyirki. Inti dari ibadah adalah mengikhlaskan agama semata untuk Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kesyirikan. Inilah agama para nabi semenjak dahulu. Iya, tidak ada bedanya. Ini makna Islam semenjak dahulu hingga sekarang. Makna Islam yang sifatnya am, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Inilah agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Nuh, agamanya Nabi Adam dan seluruhnya ataupun seterusnya dari para nabi. Iya. Kemudian ada faedah berikutnya. Di sini dikatakan wala ana 'abidum ma 'abattum. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ma'abattum disebutkan dalam bentuk fi'il madhi. Abattum, abada ya'budu fi'il mudhari'nya. Abada ya'budu. Saya tidak akan menyembah apa yang telah kalian sembah semenjak dulu hingga sekarang dengan fi'il madhi. Ini ada faedahnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Kata beliau rahimahullah, fihi ad-dalalah ala rusukhihim fi ibadatil asnam min azman madat. Pada kalimat ini penyebutan ma'abattum dengan fil madhi menunjukkan kokohnya mereka kaum musyrikin di atas peribadatan kepada berhala-berhala mereka semenjak dahulu turun temurun. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, ini yang sangat bagus juga yang kedua. Wa fihi ramzun ila tanazzuhihi sallallahu alaihi wasallam min ibadatil asnam min salifil azman. Di dalamnya ada isyarat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjaga, tersucikan dari menyembah berhala semenjak dahulu sebelum diangkat sebagai nabi. Karena dikatakan di sini wala ana 'abidum ma 'abattum, saya tidak menyembah apa yang semenjak dahulu kalian sembah. Seandainya beliau menyembah apa yang kaum musyrikin sembah, nih saya kalimatnya seperti ini, wala ana 'abidum ma kunna na'bud, saya tidak beribadah, tidak menyembah pada sesembahan yang dahulu kita bersama sembah, tidak. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala meskipun sebelum diangkat sebagai nabi, terjaga. Iya, belum pernah berbuat kesyirikan sekalipun semenjak lahir hingga meninggal. Ya, terjaga. Ya, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Masih ada waktu? Cukup ya? Mungkin ini yang bisa kita sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.